wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jarrin nawi namana kaini nawi istaqor wa la yakunu ismu zamanin khabaru anil ladzi khabaruhu qad udmira wa la yajuzu al ibtida bin nakirah ma lam tufid ka inda zaidin namira wa hal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana wa raghbatun fil khairi khairun wa amal birrin yadin wal yukas ma lam yukal wal asru fil akhbari an tuakhkhara wa jawazu taqdima idh la darara famnau hina yastawi juz'ani urfan wa nukrana limay bayani kadha idha marfilu kana al khabaru aw qusida istimaluhu munhasira aw kana musnadan idh lam ibtida aw ladhimi sadrika manni munjida وَنَهُ إِنْدِ دِرْهَمٌ وَلِي وَطَرْ مُلْتَزَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الْخَبَرْ كَذَا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ مُدْمَرُ مِمَّا بِهِ أَنْهُ مُبِينًا يُبَرُ كَذَا إِذَا يَسْتَوْجِبُ التَّصْدِيرَ كَأَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيرًا وَخَبَرُ الْمَسُورِ قَدِّمْ أَبَدًا كَمَا لَنَا إِلَّا اتِّبَاءُ أَحْمَدًا وهذا ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قلت أني فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا نصف الخبر حتم وفي نصف يمين استقر وبعد واو عينت مفهوما ما كمثل كل صانع كما صنع وقبلها لن لا يكون خبر عن الذي خبره قد أدمر كدر بي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوط بالحكم وأخبروا باثنان أو بأكثر عن واحد كهم صراط سعر Tarfau kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar ka kana dhallaba tadha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fatiha wa fakka wa hadhil arba li shibhi nafin aw li nafin mutba'ah wa mislu kana dama masbukun bima ka'ati ma dumta musiban dirhama wa ghayru madin mislahu qad amila in kana ghayru al-madi min ustu'mila wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kulun sabqahu dama khadur Kada kasabku khabarin man nafiyah faji biha matluwatan la taliyah wa man usabki khabarin esastufi wa zutama min mabirok iyaftafi wa masiwa hunaki sunal naksufi fati alai sadala daiman kufi wa layalil amila ma'mulul khabar illa idha ata zorfan awhar fajar wa mudmarashan ismanin wiin wa qomuhimu mastabana annahum tanak وقد تزاد كان في هشف كما كان أصوها إلما ما تقدم ومثل ويهدفونها ويبكون الخبر وبعد إن ولو كثير زستهر وبعد أن تأويد ما أنهر تكيب كمثل أما أنت بر فاقترب ويهدف ومن مدارين كان منجزم تهدف نلون وهزف ملتزم Himala laysa u'milat maduna in ma bakunna fi tartibi dukin wa sabqa harfi jarrin aw dzarfin kama bi anta maniyan ajazal ulama warafa ma'tufin bilakin aw bibal min badi mansubin bima dam hay suhal wa ba'dama wa laysa jarrul barhu bar wa ba'da lawana fin kana qad jujar Fina kiroti umilat kali salah wa kota lila tawendal amala wa malila tafi siwa hinin amal wa hasbu dirrofi fasya wal aksukol Kakana kada wa salakin nadar ghoiru mudari ni hadaini khobar wa kaunuhu bidunian badasa nazrun wa kadal amru fihi ukisa wa kasahar walakin juhila khobar wa hatman bin zimusola bi'an mutasila wa alda mukhlaulakan misla haro wa tarkuan mazis wa alda mukhlaulakan misla haro wa Watarkuan wabada usakan tifa nazuro watarkuan mazi surui wamisluka ada filasohi karoba watarkuan mazi surui wajaba wakairu madin mis kaan sasa kuyahdu watafik kada jal tuwagustu alik Wastamalu mudharin liau syaka wa kadala ghoiru wa zadu musyika Bada sahlau lako syakot garit Biginan gaya falan sanin fukit Wajari dan nasawir famud maro biha idas munkoblaha kot zukiro Wal fatah wal kasrajis fisi ini minah wi asai tuan tika wal fatih dukin Li inna anna laytalakin